إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواتي في الله، حفظكم الله جميعا، هذه الخطبة تسمى عند الفقهاء بخطبة الحاجة، خطبة atau penggalan khutbah yang baru saja kita dengar adalah yang dinamakan oleh para ulama, para fuqaha, dengan khutbatul hajah, sebuah penggalan yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam setiap mau'idhahnya, dalam setiap nasihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila akhirih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setelah itu tiga ayat. Yang pertama, ayat yang ada dalam surat Ali Imran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ayat yang ada dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah. Dan yang ketiga adalah ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Maka dalam kesempatan ini marilah kita merenungi satu dari tiga ayat tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qulu qawlan sadida, ucapkanlah dengan qaulun sadid. Al-qaulus sadid huwa al-qaulul muwafiqul shawab aw al-muqaribul shawab 'inda ta'azzuril yaqin. Kata para ulama, al-qaulus sadid adalah ucapan yang menepati kebenaran atau dekat dengan kebenaran ketika tidak bisa memastikannya. Min qira'atin wa dzikrin wa amrin bi ma'ruf wa nahyin 'an munkar wa ta'allumi 'ilmin wa ta'limi wal hirsi 'ala isabati shawab. Kata para ulama, contohnya seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, memerintahkan pada hal yang ma'ruf dan melarang dari hal-hal yang munkar, serta mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Begitu pula berusaha untuk menepati kebenaran dimanapun dia berada. Ikhwati fillah habibakumullah, disebutkan pula oleh para ulama termasuk dari al-qaulus sadid adalah husnul khitab wa husnul kalam wa jamilul ibarah, yaitu santun dalam berkata, baik dalam berucap, dan memilih kata-kata yang indah dalam berbicara dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini semua kepada kaum mukminin. Apa balasan di belakang itu? Apa balasan yang bisa didapatkan bagi orang yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala yaqul, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki amalan-amalan kalian untuk kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita orang-orang berbicara dengan bicara yang baik dan berkata dengan kata-kata yang santun. Allah akan golongkan kepada golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mendapatkan fauzan azimah, kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, hafizakumullah, dalam berbicara dan berkata, hendaknya seorang muslim berbicara dengan bahasa yang terbaik, dengan kata-kata yang baik. Baik dia berbicara kepada gurunya, baik berbicara pada orang tuanya, baik pada sahabatnya maupun pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah wahai Rasulullah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yang benar. Sesungguhnya syaitan berusaha menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin nasi husna. Dan katakanlah wahai kaum mukminin kepada orang-orang dengan kata-kata yang terbaik. Maka dalil ini, dua ayat ini menunjukkan bahwa memilih kata-kata yang terbaik, memilih kata-kata yang terindah, termasuk dari al-qaulus sadid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum mukminin untuk melakukannya. Ikhwati fillah, hafizakumullah, merenungi hikmah dari syariat ini, merenungi hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berucap dengan ucapan-ucapan yang baik, akan menunjukkan kepada kita luasnya agama Islam, indahnya agama Islam, dan bagaimana Islam mengajari kita untuk memandang segalanya dengan pandangan yang jauh. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terkhusus bagi mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kuasa, baik kuasa yang besar seperti kekuasaan pemerintahan maupun kuasa dalam sekup kecil seperti orang yang diberikan tugas untuk mengurusi kaum fakir dan miskin ataupun kaum yatim, anak-anak yatim dari kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk orang-orang tersebut untuk berbicara pada orang-orang yang lemah dengan ucapan yang bijak, ucapan yang baik, dan kata-kata yang santun. Apakah hikmah di belakang itu? Hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali pemerintah tersebut atau orang yang mengurusi urusan kaum fakir tersebut akan nantinya memiliki keturunan dari golongan orang lemah, sehingga ketika dia melakukan atau berbicara kepada orang lemah dengan pembicaraan yang baik, nantinya orang-orang lemah tersebut akan berbicara dengan baik kepada keturunan dia dan akan menghormatinya dan tidak menyakitinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka yang seandainya, yang barangkali meninggalkan di belakang mereka, sepeninggal mereka, anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mereka mengucapkan dengan ucapan yang sadid, dengan ucapan yang baik dan benar. Ikhwati fillah, hafizakumullah, dalam syariat ini, syariat untuk berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang benar, Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kita disyariatkan untuk berbicara, berkata dengan kata-kata yang baik di hadapan para pemimpin maupun rakyat jelata, di hadapan orang-orang kaya maupun orang yang tak punya, dan di hadapan orang-orang mulia maupun orang biasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berucap kepada mereka dengan ucapan yang sadid, ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Duha, "Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun kepada orang-orang yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang kepadanya, dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ya. Kepada orang-orang yang yatim, al-yatama, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang dengan ucapan yang kasar, sikap yang kasar. Begitu pula kepada orang-orang yang meminta-minta, wajib bagimu untuk berucap, berbicara kepada mereka dengan ucapan yang ma'ruf. Ikhwati fillah hafizakumullah, bahkan Islam mengajari kita untuk memandang dengan pandangan yang lebih jauh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk berucap dengan ucapan yang baik, bahkan terhadap orang-orang kafir, ahlul ma'asi maupun ahlul bid'ah. Hal tersebut, hikmah dari hal tersebut adalah harapan semoga orang yang kafir dengan mendengar ucapan yang baik dari kita, dia tertarik dan masuk Islam. Dan orang yang jatuh dalam maksiat dan bid'ah, mendengar ucapan kita yang baik dan santun, dia akan kembali kepada as-sunnah wa ta'ah. Berbeda halnya jika ternyata orang kafir tersebut atau ahlul bid'ah tersebut adalah sahibu makar, orang yang suka, yang berniat buruk terhadap Islam, yang suka membuat makar terhadap kaum muslimin, maka kata para ulama, fi hadhil hal yuntaqal minal jidal ilal jilat. Dalam kondisi seperti ini, maka diganti metode jidal, penjelasan dengan cara yang baik, kepada al-jilat, penjelasan, ucapan dan sikap yang tegas dan keras kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina dhalamu minhum." Dan janganlah kalian berdebat atau mendebat ahlul kitab, janganlah menjelaskan kepada mereka kebenaran, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik, illal ladzina dzalamu minhum, kecuali mereka, di antara mereka orang-orang yang bersikap zalim. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain memerintahkan kepada seorang nabi yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu, amal dan iman, untuk berkata santun kepada orang kafir, azimul kufr, orang kafir yang sangat besar kekafirannya, orang kafir yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah rabb kalian yang tertinggi, yaitu Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Musa dan Harun menghadapi Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, barangkali mudah-mudahan dia ingat atau dia mau takut. Namun tatkala Fir'aun bersikeras dan tetap membangkang dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun mengganti cara yang baik, cara yang lembut, kepada azab yang pedih. Ikhwati fillah hafizakumullah, ketahuilah al-qaulus sadid, ucapan yang baik, ucapan yang santun, merupakan perangai yang wajib, yang harus ada pada seorang da'i ilallah, da'i yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil kitab wa sunnah, baik mereka para khutaba, khatib-khatib, maupun mudarrisin, para guru, maupun pemberi nasihat, dan tentunya para talabatul ilm, para tulabul ilm, para penuntut ilmu sebagai calon-calon da'i ilallah. Hendaknya mereka memilih dalam ucapan-ucapan mereka di kesehariannya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lebih dekat kepada Islam, agar hal tersebut memberikan bekas di hati orang yang mendengar, agar hal tersebut bisa mendorong mereka meniti dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah waja'dilhum billati hi ahsan. Kata Allah, berdakwahlah kepada Allah, kepada jalan Rabbmu, dengan hikmah dan dengan nasihat, pelajaran yang baik. Waja'dilhum billati hi ahsan, dan debat mereka, jelaskanlah pada mereka dengan cara yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan hal tersebut. Sebagai da'i ila Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan." Kata Abdullah bin Amr, "Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang kotor ucapannya, yang buruk dan jorok ucapannya, wala mutafahishan, dan bukan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sengaja memilih-milih kata-kata yang kotor dalam berbicara." Dalam riwayat lain, dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kotor ucapannya, bukan pula beliau orang yang banyak melaknat dan banyak mencaci maki. Dalam hadis yang lain, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimana keselamatan itu? Apakah itu kunci keselamatan? Kata Rasulullah, "Qala amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wa baki 'ala khathiatik." Kata Rasulullah, kunci keselamatan, jagalah lisanmu dan hendaknya rumahmu cukup untukmu. Hendaknya membuatmu luas rumahmu. "Wa baki 'ala khathiatik," dan menangislah atas dosa-dosamu. Maka hendaknya kita sebagai muslim menjaga lisan kita dari seluruh ucapan-ucapan yang buruk kepada siapapun, kapanpun, baik dalam keseharian kita maupun dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rawal imam muslim an Abdillah ibn Amr ibn al-Aus radiyallahu anhu anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulallah, ayyul muslimina khair?" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, "من سلم المسلمون من لسانه ويده." Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Aus radhiyallahu anhu, suatu kali seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, muslim manakah yang paling baik? Muslim yang seperti apa yang paling baik?" Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Dia adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Maka ikhwati fillah, ketahuilah, merupakan al-qaul ghairus sadid, al-qaul ghairul ma'ruf, al-qaulul munkar, wal-qaulul qabih. Ketahuilah bahwa termasuk dari ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak ma'ruf, ucapan yang mungkar dan ucapan yang buruk adalah engkau atau kita menyinggung kehormatan saudara kita sesama muslim, membodoh-bodohkannya tanpa ilmu, mencacinya atau memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Falyattaqillah, hendaknya orang seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak selamat kaum muslimin dari tajam lidahnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membebaskan lidahnya untuk berkata semaunya tanpa berpikir panjang, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai satu kata kita menggilas habis kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, sehingga kita datang na'udzubillah di hari kiamat tanpa membawa satu pahala pun atas amal saleh kita. Sahabat Jundub radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa dahulu ada dua orang. Seorang adalah ahlul ibadah dan seorang adalah orang yang bergelimang dalam maksiat. Lantas orang yang ahlul ibadah ketika melihat saudaranya yang jatuh dalam maksiat, dia mengatakan, "Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Katanya, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni fulan karena dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala pun murka dengan ucapannya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, man dhalladhi yata'alla alayya alla aghfir li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku dengan ucapannya bahwa aku tidak akan mengampuni fulan, faqad ghafartu li fulan wa ahbathtu 'amalak. Kata Allah, sungguh aku telah mengampuni fulan yang jatuh dalam maksiat dan aku menggugurkan amalan-amalanmu. Fa na'udzu billahi ya ikhwata fillah, maka berhati-hatilah dalam pembicaraan kita terhadap orang lain, bersabarlah dalam perselisihan kita terhadap orang lain dan pertikaian kita terhadap kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik, atau kalau tidak, hendaknya dia diam. Wallahu ta'ala a'la wa 'alam. Allahumma aslih ahwalana wa aqwalana wa shababana wa ulata umurina. اللهم أصلح أقوالنا وأفعالنا وشبابنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أقوالنا وأفعالنا وشبابنا وولاة أمورنا وأقيم الصلاة.